Jadi ada huruf tenggorokan, yaitu apa saja tadi? Hamzah, ha, ha, ain, kha, ghain. Kemudian huruf lisan ada qaf, kaf, jim, shin, ya, wad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sin, sad, zai. Lalu tha, dhal, wa. Nah, berikutnya adalah huruf-huruf bibir. Nah, bibir juga menjadi salah satu bagian, ya, dari bagian-bagian yang mengeluarkan huruf Arabiyah. Huruf yang pertama adalah ba. Dilafadzkan dengan cara mempertemukan bibir atas dan bawah. Ba, bi, bu, abe, ma, mi, mu, am, wa, wi, wu, ya, au. Jadi ba, mim dan waw adalah dengan ba dan mim dengan merapatkan dua bibir, waw dengan menghimpun dua bibir, menyisakan celah. Terakhir adalah huruf fa. Fa berasal dari bibir bawah. Bibir bawah bagian dalam, ya, dengan gigi seri atas. F, F, fa, fi, fu. F. Nah, biarlah ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, pelajaran singkat tentang makhraj, dan ini nanti akan kita terapkan dalam setiap pelajaran kita. Huruf-huruf Arabiyah harus kita baca sebisa mungkin dari makhraj yang benar.